الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab najah fil law, bab yang ke-57, bab penjelasan dalil-dalil tentang ucapan andai kata. Ucapan andai kata, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang berbagai macam bentuk ucapan andai kata, ada yang terlarang dan ada yang dibolehkan. Yang terlarang diantaranya adalah untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ucapan orang-orang munafik ketika ada sebagian kaum muslimin yang terbunuh di dalam jihad. Mereka mengatakan, "Lau ada'una ma kutilu." Andaikan mereka mengikuti kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Andaikan mereka tidak berjihad, maka mereka tidak akan terbunuh. Setelah kita jelaskan dalil-dalilnya seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Baik, masih tersisa satu dalil, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang larangan ucapan andai kata untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ucapan andai kata untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah taala, beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa fi sahih, dalam kitab as-sahih yakni dari sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billah," dan minta tolonglah kepada Allah, "wa la ta'jizan," dan janganlah kamu lemah. "Wa in asabaka syai'un," dan apabila sesuatu menimpamu, "fala takul," maka janganlah kamu mengucapkan, "lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada," andaikan saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi seperti ini dan seperti itu. "Walakin kul," tapi ucapkanlah, "qadarullahi wa ma sya'a fa'al," Allah telah menakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki itu yang dia lakukan. "Fa inna law taftaru 'amala syaitan," karena sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu bagi syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat salah satu bentuk ucapan law, ucapan andai kata yang dilarang, yaitu ketika seorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan satu musibah, lalu dia berandai-andai, "Andaikan saya melakukan ini, tentu musibah itu tidak akan terjadi. Tentu yang akan terjadi ini dan itu, bukan musibah." Maka ini adalah satu ucapan yang terlarang, satu bentuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu syaitan untuk membuat seorang itu tambah bersedih dan menyesali apa yang telah luput darinya, apa yang telah luput darinya. Padahal kalau dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu terlalu bersedih, apalagi sampai berputus asa atas musibah yang menimpa kita. Apakah karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ataukah hilang dari kita sesuatu yang sangat kita cintai? Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di bumi ini dan tidak pula menimpa kalian kecuali semua itu telah ditulis di dalam satu kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang demikian itu agar kalian tidak berputus asa atas apa yang tidak kalian dapatkan, tidak bisa kalian raih, dan kalian tidak menyombongkan diri atas apa yang bisa kalian dapatkan atau bisa kalian raih. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Baik. Ini inti daripada hadis ini. Namun dalam hadis ini terdapat 5 pilar kehidupan yang paling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan bersabar dari musibah hanyalah salah satu pilarnya, dan itu direalisasikan dalam bentuk tidak mengucapkan andai kata atau berangan-angan andai saja seorang tidak melakukan satu hal yang menyebabkan dia mendapatkan musibah, karena hal itu bisa membuka pintu syaitan. Ini salah satu pilar dalam kehidupan untuk meraih kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Dan dalam hadis ini terdapat 5 pilar kehidupan. Telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita bisa meraih kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses di dunia ini dan terlebih di akhirat kelak. Hadis ini beliau singkat. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبكل خير. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang lemah. Namun pada setiap mereka, baik yang kuat maupun yang lemah, terdapat kebaikan. Ini potongan hadis yang tidak beliau sebutkan karena beliau menyingkat langsung pada inti pembahasan. Namun kita sebutkan karena satu bagian dengan hadis yang lainnya itu saling berkaitan dengan erat. Karena dalam hadis ini terdapat pilar-pilar kehidupan yang saling melengkapi dan mengukuhkan satu dengan yang lainnya. Ini pilar yang pertama, yaitu kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang mukmin yang lemah. Kuat yang beliau maksudkan di sini tidak diragukan lagi adalah kuatnya keimanan. Bukan kuat fisiknya, bukan kuat badannya, tetapi kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin yang lebih kuat imannya, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lemah imannya. Maka Allah mencintai seseorang berdasarkan kadar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun kekuatan fisik bisa saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila digunakan untuk menambah kekuatan imannya, yaitu dengan memperbanyak amal saleh, dengan berjihad di jalan Allah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ternyata kekuatan seseorang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, justru hanya menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kekuatan fisik atau kekuatan badan yang beliau maksudkan di sini, tetapi kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kuat imannya lebih Allah cintai dan lebih baik dibanding seorang mukmin yang lemah imannya. Dan makna khairun wa ahabbu ila Allah, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih baik pengaruhnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imannya dia bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Minimal dia menjadi teladan, teladan di dalam kebaikan. Kalau dia memiliki ilmu dan mengajarkan ilmunya, maka akan semakin sempurna kebaikan yang ada dalam dirinya. Ini yang dimaksud dengan khairun, dia lebih baik. Karena lebih berpengaruh, lebih bisa mendatangkan kebaikan kepada yang lainnya. Adapun dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya. Iya. Ini makna dia lebih dicintai dan lebih baik, atau lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kulli khair, pada setiap mereka itu ada kebaikan, ada kebaikan. Jadi maksudnya walaupun orang mukmin ini imannya lemah, tetapi masih ada kebaikan padanya. Iman itulah yang merupakan kebaikannya. Iya. Sedangkan orang kafir, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikannya sedikit pun. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Sebab seluruh kebaikannya musnah karena dosa kesyirikan yang dia lakukan. Adapun seorang mukmin, betapa rendah imannya atau lemah imannya, namun dia masih memiliki kebaikan dan jauh lebih baik dibanding orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pilar yang pertama, kuatnya keimanan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ini pilar kehidupan yang kedua. Setelah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan dan dikokohkan, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaklah engkau bersemangat, bersungguh-sungguh, jangan malas untuk meraih sesuatu yang bisa bermanfaat bagimu. Baik bermanfaat untuk kehidupan akhirat maupun untuk kehidupan dunia, mencakup keduanya. Namun tentu saja yang paling terpenting adalah yang paling bermanfaat untuk kehidupan akhirat, yakni amal saleh. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, berjuang, bersemangat di dalam beramal saleh, di dalam meraih kebahagiaanmu untuk kehidupan di masa depan, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan di akhirat, kehidupan yang tidak ada kematian lagi setelah itu. Ini yang harus diutamakan. Dan hadis ini juga mencakup meraih apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia. Misalkan seorang di dalam bekerja mencari rezeki, mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, itu juga harus bersungguh-sungguh. Karena itu sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan malas. Bangun pagi mencari rezeki, jangan tidur di waktu pagi. Karena di waktu pagi itu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezekinya. Bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bisa bermanfaat bagi kita. Dan dalam hadis ini juga ada peringatan, hendaklah seorang mukmin itu menghindari atau menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau Nabi SAW berpesan untuk bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat, maka sebaliknya di dalam syariat Nabi SAW mencela seorang mukmin yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Walaupun terkadang mungkin hal itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh saja. Apalagi kalau itu bisa mengantarkan kepada keharaman, apalagi kalau perbuatan yang haram. Maka seorang mukmin hendaklah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik untuk kehidupan dunianya atau kehidupan akhirat. Sampai di dalam ucapan, Nabi SAW berpesan untuk meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik atau ucapan yang bermanfaat, lebih baik diam. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Ya. Diam kalau tidak mau atau tidak mampu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Lebih baik diam daripada berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Maka hendaklah seorang muslim itu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bisa bermanfaat baginya, baik untuk kehidupan akhirat dan untuk kehidupan dunia ini, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, dan hendaklah engkau selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar kehidupan yang ketiga. Setelah seorang itu bersemangat di dalam beramal, maka dia tidak pernah lupa, dia selalu senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemanfaatan baik di dunia dan akhirat, tetap saja kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya apa yang telah kita usahakan belum tentu bisa mendatangkan hasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Nabi SAW berpesan, bagaimana agar bisa meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan? Hendaklah seorang membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mengingat-Mu dan untuk dapat bersyukur kepada-Mu dan untuk dapat beribadah dengan baik kepada-Mu. Kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam meraih rezeki yang halal, dalam mencari nafkah, dalam bekerja atau meraih hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, itu juga tidak akan pernah lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menolong kita, maka kita akan meraih sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, maka yang kita dapatkan hanyalah kesia-siaan. Ini pilar kehidupan yang ketiga, hendaklah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita, dengan ilmu yang kita miliki. Tidak boleh pula bergantung kepada orang lain. Tetapi hendaklah kita selalu bergantung dan mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jizan. Dalam lafaz yang lain, wala ta'jiz. Dalam lafaz yang lain, wala ta'jal. Dan janganlah kamu lemah. Maknanya sama, dan janganlah kamu lemah. Namun di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah disertai dengan nun taukid al-khafifah, yakni sebagai penekanan, janganlah engkau lemah. Janganlah engkau lemah. Namun sangat ditekankan, jangan lemah. Tidak boleh sedikit pun engkau lemah. Maksudnya, jangan malas dan hendaklah bersungguh-sungguh dengan tekad yang kuat. Jangan lemah tekadmu di dalam meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jangan lemah tekadmu, jangan lemah usahamu. Hendaklah bersemangat, jangan malas untuk dapat meraih hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Iya. Ini pilar kehidupan yang keempat. Agar seorang itu benar-benar bisa maksimal untuk meraih hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh, rajin, jangan malas, jangan lemah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in asabaka syai'un fala taqul, law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Dan apabila engkau ditimpa suatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan, "Andai saja aku lakukan ini, bukan lakukan itu, tentunya yang akan terjadi ini dan itu." Bukan musibah yang akan menimpaku. Ini tidak boleh. Kalau musibah itu sudah terjadi. Tetapi ucapkanlah, "Qadarullahi wa ma syaa'a fa'al." Allah telah menakdirkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Fa inna law, karena sesungguhnya ucapan andaikan itu ketika terjadi musibah, fasbahu 'amala syaitan, akan membuka amalan syaitan, pintu syaitan. Yaitu untuk membuat seorang itu tambah menyesal dan meratapi musibah yang menimpanya. Maka inilah pilar kehidupan yang kelima, yaitu kesabaran. Dan tidak perlu meratapi dan mengungkit-ungkit musibah yang sudah terjadi. Kalau itu berupa kerugian di dalam perdagangan misalkan, tidak usah seorang mengatakan, "Coba saja tidak, saya tidak berbisnis ini, tentunya tidak akan rugi. Andaikan saya berbisnis yang lain, mungkin akan terjadi keuntungan yang besar." Tidak perlu mengatakan demikian. Atau apabila dia kehilangan hartanya, mungkin dicuri, tidak perlu dia mengatakan, "Andaikan saya tidak meninggalkan hartaku, maka tentu saja tidak akan terjadi pencurian tersebut." Tidak perlu. Sebab ucapan-ucapan ini hanya akan menambah penyesalan dan membuat kita meratapi apa yang telah terjadi, sehingga kita berputus asa, sehingga kita tidak bersemangat untuk selanjutnya bekerja dan meraih apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Maka Nabi SAW telah menuntun kita, kalau sudah terjadi, cukup mengucapkan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Itu sudah takdir Allah, dan takdir itu sudah ditulis sebelum dia diciptakan. Jadi mau tidak mau harus terjadi. Wa ma syaa'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki, itu yang Dia lakukan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walau bagaimanapun kita berusaha untuk berbisnis dengan baik atau menyimpan harta kita, tapi kalau Allah sudah menakdirkan dia akan hilang atau kita akan rugi, sudah pasti rugi. Sudah pasti rugi. Jadi tidak usah mengucapkan kata-kata yang bisa membuka pintu bagi syaitan untuk menjerumuskan kita dalam kesalahan. Tetapi hendaklah kita mengucapkan dan meyakini itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah kehendaki, sehingga kita kemudian bisa kembali bersemangat dan tidak lemah, dan selalu meminta tolong kepada Allah untuk kemudian bisa melupakan musibah yang terjadi dan meraih kembali yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan apabila seorang ditimpa musibah, lalu dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Seperti yang dialami Sahabiyah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika meninggal suaminya yang sangat ia cintai, yakni Abu Salamah. Beliau sangat bersedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya untuk bersabar dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibah yang menimpaku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik daripada apa yang hilang dariku. Ya, yang lebih baik darinya. Maka ketika selesai masa iddahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk mengganti suaminya yang meninggal dengan suami yang lebih baik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa seorang mukmin itu keadaannya selalu baik, keadaannya selalu senang, keadaannya selalu berbahagia, sebab dia bisa meraih kebaikan baik ketika dia ditimpa musibah maupun ketika mendapatkan keimanan. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kulluhu khair." Sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Sesungguhnya perkara kehidupannya itu baik seluruhnya. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. Dan itu tidak akan didapati kecuali dalam diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Bagaimana bentuknya? Kalau dia ditimpa satu musibah, mendapatkan satu kenikmatan, maka dia bersyukur. Ini seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan satu kenikmatan, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra' sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa satu musibah, maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan baginya. Jadi, kehidupan seorang mukmin itu baik ketika dia mendapatkan kenikmatan maupun ketika dia mendapatkan musibah, dua-duanya adalah kebaikan. Kalau kenikmatan dia bersyukur, kalau musibah dia bersabar, dua-duanya adalah kebaikan. Bahkan terkadang kebaikan yang bisa diraih dari musibah itu lebih besar dibanding satu kenikmatan yang kita dapatkan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka itu tanpa batas. Pahala mereka tanpa batas. Demikian pula, musibah yang menimpa seorang mukmin itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa-masa yang lalu. Ya. Sehingga terkadang seorang mukmin yang ditimpa musibah itu malah mendatangkan kebaikan baginya, dan seorang mukmin yang mendapatkan atau seseorang yang mendapatkan kenikmatan justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan kenikmatan yang dia dapatkan, sehingga dia bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah lima pilar kehidupan yang ada di dalam hadis ini. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah isbatul mahabbah lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'miniz za'im. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding seorang mukmin yang lemah. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bahwasannya kecintaan Allah kepada seorang hamba itu tergantung kadar keimanannya. Tergantung kadar keimanannya. Sehingga dalam hadis ini juga ada pelajaran manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Pelajaran yang ketiga, manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Iya. Pelajaran yang lain, bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebab ada orang yang imannya kuat dan ada yang imannya lemah. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pelajaran yang lain, bahwasannya seorang mukmin itu walaupun lemah imannya, namun di dalamnya tetap ada kebaikan. Di dalamnya tetap ada kebaikan. Sehingga seorang mukmin yang melakukan dosa itu tidak boleh kita benci 100%. Seperti kita membenci orang-orang kafir. Hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat ini datang untuk menyempurnakan kemaslahatan bagi manusia. Untuk kemaslahatan bagi manusia, bukan untuk menyusahkan dan merugikan manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersungguh-sungguhlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Dalam hadis ini juga ada pelajaran. Hendaklah seorang yang berakal itu bersungguh-sungguh di dalam meraih apa yang bermanfaat baginya dan menghindari apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Pelajaran yang lain dari hadis ini juga hendaklah seorang itu bersabar dan menguatkan kesabarannya. Senantiasa bersabar dan menguatkan kesabarannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'jiz." Janganlah kamu lemah. Dan cara maknanya hendaklah bersabar dan menguatkan kesabaran tersebut. Karena ada saja hal-hal yang bisa mengurangi kesabaran kita. Iya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya dalam perkara yang kita tidak memiliki kemampuan padanya, boleh kita berdalil dengan qadar, berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, tidak ada yang bisa menolak musibah tersebut kalau Allah sudah tetapkan. Baik orang lain maupun diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk menolak musibah tersebut. Maka kalau musibah itu sudah terjadi, hendaklah kita atau boleh bagi kita berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan qadar Allah wa masya fa'al, Allah telah menetapkan dan apa yang Allah inginkan mesti terjadi. Apa yang Allah inginkan mesti terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan terjadi dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Adapun berdalil dengan qadar atau dengan takdir Allah untuk melakukan maksiat, maka ini termasuk yang tercela. Ya, seperti yang telah kita jelaskan kemarin, di antara ucapan, bentuk ucapan yang terlarang adalah ucapan orang-orang musyrikin. Di antaranya, ya hamdalah, ucapan mereka, "Lau syaa'a Ar-Rahman ma'abadnahu." Kalau saja Allah Ar-Rahman menghendaki, kata mereka, kami tidak beribadah kepada orang-orang, kepada sesembahan selain Allah. Juga perkataan mereka, "Lau syaa'a Allahu ma asyrakna." Kalau Allah menghendaki, kami tidak menyekutukannya. Ini tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melakukan maksiat. Tapi dalam hal yang kita tidak mampu untuk menghindarinya, maka boleh kita berdalil dengan takdir. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya syaitan itu memiliki pengaruh bagi anak Adam. Memiliki pengaruh bagi anak Adam. Artinya dia selalu menggoda anak Adam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna lau tafsahu 'amal asy-syaitan." Sungguhnya ucapan lau itu, ucapan andai kata, ketika ditimpa musibah, itu akan membuka pintu syaitan. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sufiyah binti Huyai radhiyallahu anha, istri beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam dalam peredaran darahnya. Artinya dia selalu bersama anak Adam untuk menjerumuskannya. Maka hendaklah seorang itu jangan membuka pintu bagi syaitan untuk menjerumuskan dirinya. Hendaklah dia selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara bentuk bagusnya pengajaran beliau ketika beliau melarang seorang mengucapkan kata lau, andai kata ketika ditimpa musibah, maka diganti dengan ucapan yang lebih baik daripada itu. Dan ini bentuk yang pertama, bagusnya pengajaran diganti dengan Alhamdulillahi masyafa'al. Kemudian bentuk yang kedua yang menunjukkan bagusnya pengajaran beliau adalah dijelaskan hikmah di balik larangan tersebut, yaitu ucapan lau, ucapan andai kata ketika ditimpa musibah akan membuka pintu bagi syaitan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini yang disebutkan para ulama kita. Iya. Barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.